Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran Durusul Lughah, jilid yang kedua. Setelah kita lewati pelajaran yang ke-15, Ad-Darsul Khamis Asyar, Nas juga sudah dibaca. Dan latihan, setelah kita lewati beberapa latihan, dan yang terakhir yaitu sampai perbedaan antara la nafiyah dengan la nahiyah. La nafiyah yang menunjukkan makna tidak, adapun la nahiyah yang menunjukkan makna jangan. Dan juga ada PR juga menyebutkan contoh-contoh dari la nahiyah yang menunjukkan makna jangan. Ya, siapa yang sudah mengerjakan contoh dari la nahiyah yang menunjukkan makna jangan sebelum kita lanjut ke berikutnya? Ya, Allah. Ya, silakan. Antum, ya. Wala tahinu wala tahzanu. Naam, wala tahzanu, wala tahzanu. Wala tahilu. Nah, ini fiil nahi, ya. Bagaimana, Pak Haji? Naam, la tutiq. La tutiq fiil nahi. Ada lagi? Fiil nahi contohnya? Wala takhaf, wala takhaf. Nah, wala takhafu walau jamak. Nah, ini ada lagi, saya memberikan contoh. Wala tas'al. Nah, ini juga menunjukkan nahiyah dari fi'il nahi. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Ya, Abu Fauzan. Wala taqroba. Hadhi sajar wala taqroba. Nah, ini semuanya adalah contoh la nahiyah. Sekarang kita masuk ke latihan ke-7. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Huwa yaktubu. Huwa yaktubu dengan huruf mudhara'ahnya adalah ya. Kemudian anta taktubu, huruf mudhara'ah, huruf yang di awalnya adalah ta. Ana aktubu. Ana aktubu, huruf mudhara'ahnya adalah hamzah a. Kemudian huwa yakulu. Anta takulu. Nah, ketika ana tidak dibaca akulu, berat di lidah orang-orang Arab, takl. Maka karena berat di lidah orang-orang Arab, maka ditakhfif jadi akulu. Nah, ini untuk memudahkan dalam bacaan, meringankan bacaan, tidak dibaca akulu, tapi akulu. Ya, ini berlaku pada setiap fi'il yang fi'il madinya itu didahului dengan hamzah. Seperti akala, akulu. Huwa ya'khudhu dengan ya, huruf mudhorannya. Anta ta'khudhu. Ana, ini dibaca berat, akhudu, berat. Sehingga dijadikan satu, dileburkan. Jadi, akhudu. Nah, ini khusus berlaku pada fi'il yang diawali dengan hamzah. Ketika ana dileburkan, jadi akhudu, jadi akhudu, akulu, jadi akulu, selanjutnya akmuru, jadi amuru, dan sejenisnya. Nah, ini tentang huruf mudhara'ah yang sudah lewat. Pada pelajaran sebelumnya ada 4, yaitu ya, seperti kalimat yaktubu, ta, kalimat taktubu, a, kalimat aktubu, satu lagi yang nun, tidak disebutkan, yaitu naktubu. Nah, ini sudah lewat. Ini sekedar pengetahuan tentang huruf mudhara'ah, dan bagaimana kalau ana, akulu, diringankan bacanya, jadi akulu. Nomor 8, ta'ammal jumalal atiyah. Perhatikan jumlah berikut ini. Nah, ini ada fi'il qada namanya af'al muqorobah yang menunjukkan makna hampir-hampir. Menunjukkan hampir-hampir. Dan qada ini memiliki isim dan memiliki khobar. Memiliki isim, memiliki khobar. Kadang isimnya zohir, nampak. Kadang isimnya mustatir, sembunyi. Jadi seperti kana wafatuha. Tetapi khobarnya harus bentukan fi'il mudore. Nah, seperti contoh nomor 1. Fataha Zakaria albab wa qada yakhruj. Zakaria fataha, membuka pintu, wa qada yakhruj, dan hampir keluar. Nah, ini termasuk dari af'al muqarabah yang menunjukkan makna hampir. Qarib, muqarabah itu dekat, dan amalannya sama seperti kana wa huwa tuha. Sekarang kita masuk ke af'al muqarabah, yaitu qada. Apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan af'al muqarabah selain qada, dan juga ada awsyaka dan sebagainya, Yang pertama, bahwasanya kada ini adalah amalannya merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Dan khobarnya harus dalam bentuk fi'lun mudhari. Jadi hukum yang pertama tentang hukum kada wa akhwatuha. Yang pertama, tapi khobarnya jumlah. Kemudian yang kedua, khobar kada harus berbentuk fi'il mudhari. Kada, tapi contohnya kada Zaidun yakhruj. Yakhruj. Nah, ini isimnya. Ini yakhruj khobar. Khobar ya, kada ini khobar. Ini. Hukum tentang kada banyak sebenarnya, ini diantaranya dua ini. Dan terkadang kada walaupun sedikit ya, itu sebelum fi'ilnya dahulu dengan an. Terkadang dahulu dengan an, tapi sedikit. Dahului an. Contohnya kada Zaidun an ya kerumbia. Dahulu dengan an, kada-kada. Nah, ini. Jadi kada ini adalah termasuk dari af'al muqarabah, sama seperti awsaka, memiliki hukum-hukum sendiri dibandingkan fi'il-fi'il yang lain. Di antara hukumnya adalah kada ini merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Dan ini khobarnya nanti yakhruj fi mahali nasbin, ya jumlah fi mahali nasbin sebagai khobar kada. Kemudian yang kedua, kada ini khobarnya harus fi'il mudhari. Enggak bisa fi'il madi. Enggak bisa dikatakan kada Zaidun kharaja, enggak bisa. Atau khobarnya isim, enggak bisa kada Zaidun kharij, enggak bisa. Harus bentuknya fi'il mudhari. Wajib bentuknya fi'il mudhari. Kada yakhruj. Nah, seperti contoh yang di kita fataha Zakaria albab wa kada yakhruj. Zakaria membuka pintu dan hampir-hampir keluar. Harus fi'il mudhari, enggak boleh kada kharaja, enggak boleh. Dan kadang-kadang walaupun sedikit itu di sebelum fi'il mudhari itu dahulu dengan an. Fataha Zakaria albab kada an yakhruja. Walaupun itu sedikit akol tetapi digunakan. Kada an yakhruja. Kada an yakhruja. Walaupun keseringannya tampakan. Nah, contoh kedua. Qala Utsmanu lil mudiri. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Utsman berkata kepada mudir, kepada kepala sekolah. Rafa'a Yusuf yadah. Yusuf telah mengangkat tangannya. Wa kada yadribuni. Dan hampir-hampir memukul aku. Nah, kembali lagi. Kada ini maknanya hampir-hampir. Hampir-hampir memukul aku. Nah, khobar kadanya ya dibunuh. Isim kadanya mana? Domir mustatir. Kembali kepada huwa. Ya, susup kembali pada Yusuf. Huwa kembali pada Yusuf. Nomor tiga. Contoh laginya untuk memperkokoh dari apa yang tersebutkan. Kada ini maknanya hampir-hampir. In qolabat sayyaratu Hamidin wa kada yamut. Terbalik mobilnya Hamid. In qolabat itu terbalik. Mungkin kecelakaan sehingga mobilnya terbalik. In qolabat sayyaratu Hamid, terbalik mobil Hamid. Wa kada yamut, hampir-hampir mati. Kada yamut hampir-hampir mati karena kecelakaan. Hampir-hampir Hamid mati. Udah mati belum? Belum, hampir-hampir. Ini maknanya af'al muqarabah, maknanya mendekati, hampir-hampir. Nomor 4, contoh laginya, dorobatil mudiratu Su'ada fakadat tabki. Mudirah, kepala sekolah, perempuan, memukul Su'ad. Fakadat tabki. Hampir-hampir Su'ad tabki, menangis. Nah, ini juga sama. Contoh kadat, maknanya lah hampir-hampir. Tabki, ini adalah sebagai khobarnya. Isimnya domir mustatir, takdiruhu hiya, kembali pada Su'ad. Nah, contoh nomor 5. Doroba tifli nazzaroti bil'aso. Wakada yaksiruha. Anakku, Tifli, anakku memukul nazzarati, kacamataku. Nadzarah itu ada kacamata. Nadzarati kacamataku. Bil asa dengan tongkat. Al asa itu artinya adalah tongkat. Anakku memukul kacamataku dengan tongkat. Wa kada yaksiruha, hampir-hampir mematahkannya. Wa kada hampir-hampir mematahkannya. Nah, sekarang contoh yang berikutnya antum yang terjemahin. As-sa'atul an al-wahidah yakadul mudiru yakhruj. Ya, siapa yang bisa terjemahkan? Ya, dari awal Abu Usaimah. Sa'atul an wahidah. Sekarang jam iya, jam 1. Yakadul hampir-hampir keluar. Nah, sekolah hampir-hampir keluar. Ini mau keluar bentar lagi. Yakadul mudir yakhruj. Pas sekolah hampir keluar. Nomor 2, yakadul imamu yarka. Ya, Abu Saif. Yakadul imamu yarka. Imam hampir-hampir ruku. Nah, hampir ruku. Ini baca sholat sendiri, bentar lagi mau ruku, hampir ruku. Yakadul imam yarka. Nah, imam ini sebagai isim. Yakadunya, jangan antum jawab pakai fa'il ya. Karena ini enggak butuh fa'il, butuhnya adalah isim. Isim yakadu, yarka-nya jumlah fi mahalli nasbin, khobar yakadu. Nomor 3. Yakadul jarosu yarinnu. Ya, bagaimana? Berikutnya, Al-Akh Adnan. Bel. Iya, jaros itu main lonceng bisa, bel bisa. Hampir-hampir bel itu yarinu, berbunyi. Kemudian nomor 4. Lima dorobta hadal walad ya Ali huwa yakadu yabki. Ya, ya Pak Herman, silakan. Artinya apa ini? Kenapa kamu memukul anak ini? Wahai Ali. Hampir-hampir menangis. Naam. Lima dorob tahadal walad ya Ali. Kenapa kamu mukul anak ini wahai Ali? Dia hampir-hampir menangis. Hampir-hampir menangis. Nah ini. Sehingga kalau antum mendapatkan kalimat kada itu maknanya hampir. Kada yamut. Hampir meninggal. Hampir mati. Kada yabki. Hampir menangis. Kada yahruj. Hampir keluar. Kada yadhab. Hampir pergi. Nah ini memiliki hukum sendiri namanya af'al muqarabah. Nah, ini faedah tentang kada. Nomor 9, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Sama-sama menunjukkan nafiah, yang satu menggunakan la, yang kedua menggunakan ma. Ana la ashrabul qahwa. Saya tidak minum kopi. Dengan yang kedua ma. Ana ma ashrabul qahwa tal'an. Saya tidak minum kopi sekarang. Yang bedanya pertama, saya tidak minum kopi. Berarti gak suka kopi. Memang kesehariannya gak suka kopi. Tapi kalau menunjukkan gak suka kopinya hanya pada waktu itu saja, sekarang, bukan berarti dia gak punya kopi. Pada waktu itu kebetulan dia tidak suka kopi. Tidak mau kopi. Maka pakainya ma. Namanya ma nafiah. Jadi ma nafiah itu untuk menunjukkan peniadaan di waktu itu saja. Kalau la, bisa peniadaan waktu itu, bisa juga peniadaan selamanya. La ana la asyrabul qahwa, saya tidak minum kopi. Banyak apa? Dia enggak suka minum kopi. Enggak selera dengan kopi, misalkan orang sebut. Sehingga mengatakan ana la asyrabul qahwa. Tapi kalau ada orang yang ditawarin kopi, kemudian dia mengatakan saya enggak minum kopi hari ini, mungkin sedang sakit atau yang lainnya. Padahal dia ahlinya suka kopi, tapi pada waktu itu enggak minum kopi. Nah, ini juga penolakan juga, tetapi menggunakannya ma. Ana ma asyrabul qahwa tal'an, saya tidak minum kopi sekarang. Maknanya apa? Mungkin kemarin suka, atau karena satu dan lain hal, jadi dia tidak minum kopi hari ini. Al-ana, ada kalimat al-ana. Nomor 2, nahnu la nal'ab quratal qadam. Kami tidak bermain bola, tidak main sepak bola. Ya, mungkin dia tidak suka olahraga sepak bola, atau dia memang tidak ahli dalam main sepak bola, sehingga mengatakan nahnu la nal'ab quratal qadam. Kami tidak bermain sepak bola. Tapi kalau kalimatnya nahnu ma nal'ab quratal qadam al'an, kami tidak bermain sepak bola sekarang. Maknanya apa? Dia artinya suka sepak bola, cuma karena dia cedera dan lainnya sehingga sekarang saya tidak bermain bola. Menunjukkan peniadaannya pada waktu itu saja al'an. Nomor 3, huwa la yaqra'u suhuf. dia tidak membaca koran. Suhuf jamak dari sohifah, koran-koran. Dia tidak membaca koran karena dia enggak suka membaca koran. Sehingga katakan huwa la yaqra'u suhuf. Tapi kalau peniadanya sementara, huwa ma yaqra'u suhuf sohifatal an. Dia tidak membaca sohifah, tidak membaca koran sekarang. Maknanya apa ya? Kemarin dia baca koran. Dia biasanya juga baca koran, tapi sekarang pada waktu sekarang dia tidak membacanya. Nah, ma takhallusul mudhari' lil hal. Disebutkan di bawahnya ma ini menunjukkan takhallusul mudhari'. Menunjukkan makna pemurnian mudhari' untuk waktu sekarang. Nah, ketika dikatakan ma, maka peniadaannya pada waktu itu, sekarang. Tapi kalau menggunakan la, peniadaannya bisa sekarang, bisa yang akan datang, bisa selamanya. Anna la asyrabul qahwah. Dia memang enggak suka kopi. Saya tidak minum kopi. Tapi kalau ana ma asyrabul qahwah al-an, saya tidak minum kopi sekarang. Nah, ini beda. Peniadaannya bisa peniadaan untuk selamanya, ada juga peniadaan sementara yaitu dengan menggunakan ma. Nah, ini dari segi makna saja penggunaan. Pembahasan berikutnya yang ke-10 ini penting tentang fi'il ta'ajjub. Ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Hamidun tawil, hamid tinggi. Nah, kalau kita ingin menunjukkan kata ta'ajub, kekaguman terhadap sesuatu. Ma'at wala hamidan. Alangkah tingginya hamid. Hamid ini orang paling tinggi di tempatnya. Kemudian antum mau menunjukkan sesuatu kekaguman. Ma'at wala hamidan. Ada tiga komponen yang harus ada. Yang pertama harus ada ma'ta'ajubiyahnya. Yang depan itu namanya ma'ta'ajubiyah. Yang kedua harus ada fi'il ta'ajub. Atwal wajahnya af'ala. Kemudian harus ada al-muta'ajab minhu. Ada yang dikaguminya siapa? Yaitu hamidan. Ini tiga komponen ada yang harus ada pada fi'il ta'ajub. Wazannya adalah af'ala. Nah ini. Sehingga fi'il ta'ajub ada syaratnya ada tiga komponen wajib. Ya Allah. Yang pertama, ma. Ini namanya adalah ma ta'ajubiyah. Kemudian atwal. Ini namanya fi'il ta'ajub. Hamidan. Ini adalah muta'ajjab minhu. Ada tiga komponen. Yang pertama ada ma ta'ajubiyah. Ada fi'il ta'ajub, ada muta'ajab minhu. Nah, ini bentukan ta'ajub yang wazannya af'ala. Karena sikoh ta'ajub ada juga wazan lain. Tapi yang sering digunakan adalah af'ala. Ada juga wazan af'ilbih, tapi jarang. Yang sering digunakan adalah wazan af'ala. Untuk cara membuatnya bagaimana? Fi'il ta'ajub dibentuk wazan af'ala. Tawilun jadi atwala. Jamilun jadi ajmala. Saghirun jadi asghoro. Kabirun jadi akhbaro. Wazan af'ala. Nah ini. Sehingga untuk membuatnya dirubah dulu dengan wazan af'ala yang didahului dengan ma. Namanya ma ta'ajubiyah. Yang menunjukkan makna kekaguman. Alangkah tingginya hamid. Yang kalau kita perhatikan hamidnya awalnya adalah hamidun tawilun sebagai mubtada, tawilun sebagai khobar. Ketika dibikin ta'ajub, maka hamidnya jadi muta'ajab minhu yang dikagumi. Atwalnya sebagai fi'il ta'ajub, maknya ta'ajubiyah. Kemudian contoh lainnya, hadhi sayyarah jamilatun. Mobil ini bagus. Nah, kalau kita ingin mengungkapkan rasa kekaguman, mobil ini sangat bagus, maka dirubah dulu jamilatun ke wazan af'ala. Dan ditambahi ma'ta'ajubiyah. Jadi ma'ajmala hadhis sayyarah. Alangkah bagusnya mobil ini. Alangkah bagusnya mobil ini. Huwa tawilun, dia tinggi. Nah, kalau kita ingin membuat fi'il ta'ajub, dirubah dulu jadi wazan af'ala. Jadi ma'atwalahu, alangkah tingginya dia. Muta'ajab ini domirhu. Kemudian hiya shaghiratun, dia shaghira, kecil. Nah, kalau kita ingin mengatakan alangkah kecilnya dia, maka dirubah dulu jadi wazan af'ala. Ma asgoroha, alangkah kecilnya dia. Nah ini. Dan antum jangan terbingungkan dengan isim tafdil. Isim tafdil juga sama akbar. kalau isim tafdil enggak ada mata ajubiahnya, langsung Zaidun akbar min Hamid. Zaid lebih tinggi daripada Hamid. Tapi kalau menunjukkan alangkah tingginya, ma akbaro. Alangkah tingginya ada ma ta'ajubiahnya. Ini untuk membedakan dengan isim tafdil. Isim tafdil juga sama, yang menunjukkan lebih itu juga wazannya af'al. Alangkah kalau ada maknya, maka itu jelas ta'ajubiah. Kalau atwalunya saja, atwalu dengan domah itu yang paling tinggi. Tapi kalau ma atwala, alangkah tingginya. Nah, ini fungsinya ma. Ma ta'ajubiah salah satunya untuk membedakan dengan bentukan isim tafdil yang hampir mirip wazannya, tapi beda tentunya. Kalau isim ya, isim tafdil ya dia bacanya domah, akbaru. Tapi kalau ini fi'il ta'ajub bacanya akbaro. Dan kalau fi'il ta'ajub didahului dengan ma. Kalau isim tafdil enggak ada dahului dengan ma ta'ajub ya. Dan tentunya untuk membuat fi'il ta'ajub harus dirubah dulu isimnya ke fi'il wazan af'ala. Nah, ini untuk membuatnya harus dibentuk af'ala. Misalkan terkata tadi tawilun, kalau mau dibikin ta'ajub, caranya bagaimana? Yang pertama, letakkan ma dulu, satu di sini. Nah, letakkan ma. Kemudian yang kedua, ininya dibikin wazan af'ala. Maka ini dibuang. Jadi, afwala. Kalau hasuna, hasanun. Ditambahin ma, kemudian dirubah wazan af'ala jadi ahsana. Maka jadilah ma ahsana, alangkah bagusnya ma ahsana. Kalau ada fi'il jamula artinya bagus, alangkah bagusnya bagaimana? Ma ajmala. Contoh lagi kaburo, besar. Kaburo. Kalau mau dibikin fi'il ta'ajub bagaimana? Kaburo, ma akbaro, ma akbaro. Sogirun, ma asgoro. Rohisun, ma arkhoso. Ingat dikasih ma. Ada tiga komponen wajib. Yang pertama ada ma ta'ajubiyah. Yang kedua ada fi'il ta'ajub. Yang ketiga ada muta'ajab minhu. Dan dia sebagai makhulun bih mansub. Nah ini. Sehingga antum jangan bingung, kok ini ada mak lagi, yang tadi mak lagi, yang sebelumnya ini mak lagi. Mak itu dalam bahasa Arab banyak. Ada mak nafiyah, yang tadi sebutkan ana mak asyrobol, asyrobol kohwah. Ada juga di sini mak ta'ajubiyah, ada 10 lebih. Nanti kalau antum belajar kita lebih tinggi lagi, banyak macam-macam mak. Dan mak yang di sini, pada mak atwala itu maknya ta'ajubiyah, yang wajib ada pada wazan af'al. Dan ini namanya ta'ajub yang ada wazannya, karena ta'ajub itu kekaguman sesuatu itu bisa simai, bisa kiasi. Kalau kiasi pakai wazan ma'ajmala, tapi kalau simai gak pakai wazan, kita kagum pada sesuatu subhanallah, itu kekaguman juga tapi gak pakai wazan ya, simai. Antum kagum terhadap sesuatu Allahu Akbar, itu juga ta'ajub juga. Atau melihat sesuatu kemudian Masya Allah, ini juga kekaguman juga, tapi dia namanya simai, kaguman tidak berpola wazan af'al. Tapi kalau yang kiasi, ya itu ada wazannya, ada dua wazan, diantara wazan ma af'al. Dan tiga komponen wajib, ma ta'ajubiyah, fi'il ta'ajub, dan muta'ajab minhu. Dan muta'ajab minhu tidak boleh dibuang hukum asalnya, kecuali ada qorinah. Nah, kita sekarang, kalau anda sudah bisa membuatnya, sekarang kita masuk ke latihannya. Uktubil jumal atiyah mustamilan fi'il ta'ajub. Tulislah jumlah berikut ini dengan menggunakan fi'il ta'ajub. Unzur ilaha ilaha ula'itula bil judud. Unzur ilaha ula'itula bil judud hum kathirun. Nah, dirubah. Ingat, tadi cara rubahnya hamidun tawilun. Hamidnya jadi muta'ajab minhu di belakang. Kathirun tawilunnya jadi atwal, ditambahin ma. Nah, sekarang hum katsirun. Ya, siapa yang bisa membuatnya? Alangkah banyaknya ya, pada Abu Ja'far. Ma aktsaruhum. Humnya jadi di belakang. Ditambahin ma dulu, ma aktsaru wazan af'ala hum. Alangkah banyaknya mereka, ma aktsaruhum. Nomor 2, unzur ila hadhihi sayyarah. Lihat ke mobil ini. Hiya jamilatun. Dia bagus. Nah, kalau yang menurut alangkah bagusnya dia. Ya, siapa yang bisa membuat? Ya, padahal ma ajmalaha, alangkah bagusnya dia, yaitu haknya pada mobil. Huwa fakirun. Dia miskin. Nah, alangkah miskinnya. Siapa yang bisa membuat alangkah miskinnya? Ma'afqorohu. Ma'afqorohu. Huanya diganti domir hu. Karena dia sebagai maf'ulun bih. Ma'afqorohu. Alangkah miskinnya dia. Alangkah fakirnya dia. Aro'aita zakal bait. Apakah kamu lihat rumah itu? Huwa sogir. Nah, alangkah kecilnya dia. Apa? Ma'asgorohu. Nah, ini bisa dikiaskan dengan kalimat-kalimat lain. Kalimat-kalimat lain. Misalnya rumah baitun jamilun. Alangkah bagusnya rumah ini. Bagaimana bahasa Arabnya? Antum melihat rumah bagus. Nah, alangkah bagusnya rumah ini. Ya, Abu Syekh. Bait. Ma'ajmalal bait. Alangkah bagusnya rumah ini. Ma'ajmalal bait. Kemudian antum melihat ada pondok besar. Nah, ingin memberikan ta'ajub alangkah besarnya ma'had ini. Ya, bagaimana al-akh imam? Ma'akbaro hadal ma'had. Alangkah besarnya pondok ini. Ma'akbaro hadal. Alangkah bersihnya kelas ini. Nah, bersih apa? Nazofa. Nazifun, nazifun. Alangkah bersihnya kelas ini. Ma'andofa hadal fasl. Alangkah bersihnya kelas ini. Dan dikiaskan dengan yang lainnya. Ketika antum jalan-jalan ke pantai, kemudian alangkah indahnya laut ini. Bagaimana bahasa Arabnya? Al-bahr hadzal bahr. Ma ajmala hadzal bahr. Antum jalan-jalan ke gunung, alangkah tingginya gunung ini. Au atwala hadzal jabal. Tinggi gunungnya, tinggi sekali. Nah, ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Misalnya antum melihat ada luas. Luas, alangkah luasnya pondok ini. Apa luas? Wasa'a. Wasi'a. Wasi'a. Jadi awsa'a. Ma'awsa'a. Hadal. Ma'had. Nah, itu bisa digaskan. Alangkah baiknya Zaid. Hasuna. Ma'ahsana. Zaidan. Nah, itu bisa digaskan yang lainnya. Kalimatul jadidah. Terakhir sebelum kita tutup. Kalimat jadidah. Mak'adun. Maknanya kursi. Jamaknya maqa'id. Ya abati. Itu ya abi. Fi asna'i. Fi asna'i di tengah-tengah. Asna'i di tengah-tengah. Kadzaba yakdzibu berdusta. In qolaba yanqalibu artinya terbalik. In qolaba yanqalibu terbalik. Baka yabki artinya menangis. Baka yabki menangis. Tapi alhamdulillah dengan ini kita cukupkan sampai sini aja. Insyaallah kita lanjutkan kembali darsus sadis asar pada pertemuan akan datang binillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.